Air hujan semua menambah keperihan. Hujan pun turun semakin deras, begitu juga air matanya. Dia menangis mengenang dirinya yang ditinggalkan. Kasihnya telah pergi meninggalkan titik nada, tinggallah dia kini. Matamu jangan ditangisi kisah yang lalu. Sudah suratan ini tak jadi, jangan disesalkan lagi. Sudah suratkan ini tak.